اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين جماعة peserta i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Peserta i'tikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka, Cimahi. Para pendengar Radio Reja Bandung, baik mulai radio di 14.76 AM, juga pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, Ris Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Para pendengar melalui streaming Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada, juga pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang neraka. Kemarin sudah diterangkan minuman ahli neraka dan makanannya. Makanannya adalah zakum, minumannya adalah hamim. Begitu minuman diteguhkan, maka luluh lantaklah organ tubuh bagian dalam. Wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'ahum. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, lalu meluluh lantakan seluruh usus-usus di dalam tubuhnya. Selain minuman air yang sangat panas, juga mereka diberi minuman lain yang na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini, berupa nanah-nanah air ahli neraka. Yang karena busuknya mereka tidak mampu menelannya, tapi dipaksakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 16 dan 17. Allah berfirman, wa yusqa mimma in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusbighuhu wa yatihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin wa mi waraihi adzabun ghalidh. Mereka diberi minum dari air nanah, lalu dipaksakan, diteguhkan. Hampir-hampir mereka tidak bisa menelannya. Lalu datanglah kepadanya kematian dari segala arah, tapi mereka juga tidak mati. Di belakang mereka ada azab yang sangat dahsyat. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa mereka itu mengalami siksaan yang tidak bisa mereka tahan. Saking tidak tahannya, mereka minta agar dimatikan saja daripada disiksa seperti itu. Seperti yang Allah jelaskan dalam Az-Zukhruf ayat ke-77, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qal innakum makithun. Berserulah para ahli neraka, wahai malik, Siapa Malik? Malaikat penjaga neraka, pemimpinnya. Dan ini malaikat yang namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ini. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Tolong matikan kami daripada disiksa seperti ini. Apa kata malaikat Malik? Innakum makithun. Kalian akan tetap hidup dan menetap di dalamnya dengan mengalami siksa yang sangat dahsyat. Apinya, nyalanya kadang meredup, api neraka. Tapi ketika berkurang nyala apinya oleh Allah Azza wa Jalla ditambah lagi sehingga besar lagi. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Isra 97, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat mereka itu di neraka jahannam. Setiap kali apinya meredup, kami tambah lagi nyala api tersebut. Jadi besar lagi dan kadar siksanya tidak berkurang. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 169 tentang orang-orang yang kafir, yang zalim, yang kekafiran, kezaliman terbawa mati sehingga tidak diberikan ampunan oleh Allah. Mereka digiring di akhirat ke jalan yang menuju neraka jahannam. Allah berfirman, innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'anallahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjuki jalan kepada mereka kecuali jalan menuju jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain memperoleh azab, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Mereka tidak memperoleh pertolongan atau bantuan di dalamnya dan mereka kekal seperti itu di dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan mereka bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menemukan pelindung ataupun penolong. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana azab neraka. Salah satu nama sebutan bagi neraka yang mengerikan adalah Hutamah. Allah berfirman, wa ma adraka ma kamal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Tahu enggak kamu apakah neraka hutamah itu? Neraka hutamah adalah nyala api, ya api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang terus menembus ke hati, ke jantung. Tidak hanya membakar bagian luar dari tubuh manusia, tapi juga menembus ke hati, bahkan dalam banyak ayat disebutkan menembus sampai ke sumsum. Padahal sumsum itu bagian yang terdalam dari tubuh manusia. Sumsum adanya di mana? Di dalam tulang. Tulang belakang itu bagian yang menopang seluruh tubuh manusia. Di dalamnya ada sumsumnya, maka api pun menembus ke sumsum tersebut. Innaha alaihi mu'sadah, sesungguhnya atas mereka, atas ahli neraka mu'sadah. Makna mu'sadah adalah tertutup, sehingga tidak ada hawa. Dulu kita pernah menjelaskan tentang neraka, bahwa neraka itu ada beberapa tingkatan, yang paling bawah adalah tingkatan yang paling dahsyat azabnya. Dipenuhi terlebih dahulu yang paling bawah sampai penuh lalu ditutup. Tidak ada hawa sedikit pun yang keluar. Ngelekep kayak di oven. Ekermah di dalamnya ada nyala api yang dahsyat luar biasa dengan berbagai azab dan siksa. Ditutup lagi lawangnya, pintunya, hawanya. Enggak ada hawa sedikit pun. Lalu tingkat berikutnya di isi lagi. Setelah penuh ditutup lagi. Tidak ada hawa. Kemudian bagian lebih atasnya lagi diisi lagi. Teruslah penuh ditutup lagi. Terus begitu. Itu yang dimaksud dengan alaihim mu'sadah. Mu'sadah maknanya adalah ditutup sehingga tidak ada hawa sedikit pun yang keluar. Kebayang. Jangankan dengan api ya. Di dunia saja seseorang umpamanya terkunci di mobil di tengah hari yang panas. Seluruh pintu jendela ditutup. Seluruh kaca ditutup. Tidak ada AC, ya. Kemudian orang dibiarkan di dalam. Bisa mati apa tidak? Ya, bisa mati. Ya, terbakar karena hawa panasnya, ya kehabisan oksigen, ya dehidrasi karena berkeringat, macam-macam. Itu tanpa api, tanpa apa di dunia. Apalagi di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab neraka sekecil apapun azab itu. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka sangat banyak. Ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan hadis tentang neraka. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bin nari yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Akan didatangkan ke dalam neraka pada hari kiamat 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu rantai besinya digugusur oleh 70.000 malaikat. Satu rantai besinya dibawa oleh 70.000 malaikat. Rantai besinya ada 70.000. Jadi berapa jumlah malaikat yang hanya ngagugusur rantai besi saja? 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar malaikat. Itu baru malaikat yang ngagugusur zimam tadi. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api ini yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia, yang dinyalakan oleh manusia, ya, itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Bayangkan api tersebut yang ada di dunia, panasnya, kadar panasnya bisa membuat logam sekuat apapun menjadi mencair. Ini api di dunia loh. Kalau tidak bisa mencair, maka akan kita membentuk barang-barang dari besi. Ya, kenapa bisa dibentuk? Karena si besi itu dicairkan dulu. Berapa derajat? Mungkin lebih dari 1000 derajat Celsius. Jadi, jangankan terkena dengan apinya yang menyala lebih dari 1000 derajat Celsius. Baru sekian meter saja kertas dilemparkan, belum kena apinya, baru kena hawanya sudah hurung, sudah apa? Sudah menyala. Apalagi kalau kena api, itu dunia lo. Di dunia ada api yang kayak begitu? Ya ada. Kalau enggak percaya tuh ke Cilegon sana. Di sana ada pabrik baja KS Krakatau Steel. Ini merek bukan? Bukan ya, perusahaan BUMN yang apa-apa disebut. Silakan kalau mau beli besi ke sana. Nah, itu panasnya itu di atas 1000 derajat Celcius. Ini dunia. Maka api neraka 70 kali lipat panasnya daripada itu. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Wahai Rasulullah, itu panasnya itu luar biasa. Cukuplah untuk menyiksa orang gitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api neraka itu dilipat gandakan 69 bagian lagi, semuanya sama dengan panasnya api di dunia. Maksudnya 69 kali lipat dari panasnya api di dunia ini. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasami'na wajbah. Kami sedang berada di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara wajbah. Wajbah adalah suara benda besar yang jatuh. Gerbut gitu ya. Kata orang Sunda mah aya suara nu ngagedebug gitu ta. Ada suara yang menggedebug seperti sebuah barang besar yang jatuh ke tanah. Tapi enggak tahu dari mana. Sampai under gerb gitu ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, atadruna ma hadza? Tahu enggak kalian? Itu suara apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau menjawab, hadza hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu 70 kharifa, yakni 70 sana, fal ana hina intaha ila qa'riha. Itu adalah suara batu yang Allah lemparkan dari bibir neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai dasarnya. Batu besar kalau dilemparkan dengan kecepatan tertentu ke dasar, makin lama kecepatannya makin bertambah. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Menunjukkan bahwa dasar neraka itu sangat sangat sangat dalam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan dari dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, lalu di dalam khutbahnya beliau bersabda, laqad dzukira lana annal hajara yulqa fi syafiri jahannam fayahwi fiha 70 aman ma yudriku laha qa'ran wallahi la tamla anna afajibtum. Kata Nabi SAW, telah diceritakan kepada kami. Yang menceritakan mungkin Allah memberikan wahyu langsung atau melalui malaikat menceritakan itu kepada Nabi SAW. Kata beliau bahwa batu dilempar dari bibir jahannam dan baru sampai ke dasarnya itu setelah 70 tahun. Demi Allah, neraka yang dasarnya begitu dalam dan luasnya atau volumenya begitu luas, itu neraka akan penuh. Apakah kalian takjub dengan hal ini? Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana dahsyatnya zakum? Apa zakum teh? Buah yang ada tumbuh dalam neraka. Daya rusaknya kayak apa? Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna qitratan minaz zakum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum." Seandainya satu tetes dari cairan perasan zakum. Zakum itu kalau diperas ada airnya yang menetes. Seperti umumnya buah-buahan ya, bisa dijus segala kan. Nah, seandainya satu tetes perasan zakum diteteskan ke alam dunia ini, niscaya seluruh kehidupan di alam dunia ini musnah. Bom atom yang dijatuhkan di 20 di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Karena efek radiasinya ya, hancur sampai selama puluhan tahun tanahnya itu konon katanya tidak bisa ditanami. Efek dari radiasi dan ledakan bom atom itu. Para bom atom gedenya bukan gak main. Beberapa puluh dijatuhkan di sana. Ini cuma satu tetes, bukan hanya ke satu pulau, tapi bukan hanya ke planet bumi, tapi ke alam jagat raya ini. Semua kehidupan di alam jagat raya ini musnah. Hanya karena satu tetes perasaan air zakum. Bagaimana dengan zakumnya? Bagaimana dengan orang yang makanannya adalah itu? Ya, itu dahsyatnya zakum. Hanya satu tetes bisa memusnahkan seluruh kehidupan di jagat raya ini. Dalam hadis yang diterima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaba man lahu na'lan wa syirakan min narin." Yagli minhuma dimaguh kama yaglil mirjalu ma yara anna ahadan asyadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya, paling ringan adalah orang yang diberi dua sendal dan dua tali sendal dari api neraka. Begitu dipakai, ubun-ubunnya mendidih. Sebagaimana mendidihnya panci yang dididihkan. Ya. Padahal ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari tempat sendal. Sendal dipakai di mana? Di telapak kaki. Bagian yang paling jauh dari telapak kaki apa? Ubun-ubun. Ubun-ubunnya mendidih, bergejolak. Bagaimana kakinya? Pinggangnya, badannya, tapi terus dia memandang bahwa itu azab yang paling dahsyat di neraka. Padahal itu yang paling ringan. Dia tidak tahu, itu kan yang paling atas. Tingkatan yang paling atas dari api neraka, itu yang paling enteng, paling ringan. Paling ringannya dikasih dua sendal, langsung mendidih. Bagaimana dengan kakinya dan badannya, ya? Dia tidak melihat bagaimana azab yang dialami oleh tingkatan neraka yang lebih bawah lagi. Dia memandang, kayak ini siksa yang paling besar nih. Gak ada lagi yang paling dahsyat. Padahal itu paling ringan. Siapa orang yang memperoleh azab paling ringan ini? Di antaranya Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Siksa yang teralami oleh neraka walaupun hanya saansrub, kata orang Sunda mah ya. Saansrub teh langsung dicabut lagi dari neraka. itu sudah menghilangkan memori kenikmatan yang pernah dia alami di dunia. Mungkin ada orang yang selama di dunia nyaris tidak pernah sedih, tidak pernah menderita, senang terus, bahagia terus, hartanya melimpah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah, imah, lubak, libuk, napikan kateka, lebok saking banyaknya hartanya. Kekuasaannya tinggi, pangkatnya sampai bintang 7. Terus dari lahir sampai matinya itu nyaris gak pernah menderita. Orang yang paling senang di alam jagat raya. Tapi pas di neraka dimasukkan secelup, lalu diangkat lagi, ditanya, kamu pernah mengalami kesenangan di dunia enggak? Enggak pernah. Padahal dia orang yang paling senang di dunia. Tak, si kakinya nyaris enggak pernah nginjak tanah. Karena kemana-mana pakai mobil mewah. Dari rumahnya, dari karpet. Ya. Celak di garasinya aja pakai karpet tuh. Langsung masuk mobil geleng, walaupun becek berlumpur dia gak menginjak. Sampai di kantornya, sampai di gedung lain, langsung karpet merah terhampar bagi dia. Celek gitu ya, langsung injak karpet lagi. Nyaris gak pernah nginjak tanah, kayak kuntilanak. Nah, itu yang paling senang. Saansrum itu apa? Secelup masuk ke neraka diangkat lagi, dia bilang saya gak pernah mengalami kesenangan di dunia. Padahal dia orang yang paling senang di dunia. Diceritakan dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbagu fin nar sibghatan, thumma yuqalu lahu, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Kata Nabi SAW, didatangkan manusia ahli neraka yang paling senang di dunia. Ketika di dunia dia gak pernah menderita seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi dia di akhirat masuk neraka. Dimasukkan secelup ke dalam api neraka. Setelah dimasukkan secelup, ditanya, hei anak Adam, apakah kamu pernah mengalami kebaikan? Apakah kamu pernah mengalami kenikmatan sedikit saja? Dia menjawab, tidak ya Allah, demi Allah, tidak pernah. Jadi azab neraka yang super dahsyat, walaupun secelup sedetik, menghilangkan seluruh memori kebahagiaan yang pernah dia alami ketika di dunia. Kehidupan di dunia puluhan tahun yang pernah dia alami itu gak berasa, walaupun selama hidupnya dia orang yang paling nikmat, paling bahagia di dunia. Tapi di akhiratnya hanya secerup diangkat lagi, sudah. Seluruh memori kesenangan yang dia lakukan, yang dia alami di dunia, itu hilang musnah. Ah, kalau surga itu sebaliknya, ada orang paling sengsara di dunia. Koreh-koreh cok, dahar sore, ente isuk, gitu ya, liek ewe, ragap taya, liek dengan liek lain. Itu susah terjemahannya. Pokoknya miskin dia. Kadang makan, kadang tidak. Ya. Tapi dia memiliki rumah terluas di dunia. Atapnya aja langit. Lantainya aja tanah. Alias tidak punya apa-apa. Tuh ya. Dia paling sengsara. Tapi ahli ibadah. Dia qanaah. Dia sabar. Dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia paling sengsara, paling miskin, paling menderita. Tapi dia menjadi ahli surga. Begitu masuk ke surga, sa'lol. Sa'lol teh sa'lol. Cuma plek langsung keluar lagi. Kenikmatan sekejap yang dia lihat di alam akhirat di surga menghilangkan seluruh memori penderitaan yang pernah dia alami di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fayusbagu sibghatan fil jannah. Fayuqalu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat aw marra bika min shiddatin qat?" Fayaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san wala marra bi min shiddatin qat. Didatangkan manusia yang paling menderita di dunia dari kalangan ahli surga. Jadi ada ahli surga ketika hidup di dunia itu paling sengsara, paling miskin, paling susah, paling menderita, ya. Kemana-mana dihinakan orang, diejek orang, direndahkan orang. Tapi dia senyum karena dia tahu seluruh hinaan, ejekan orang itu menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan di akhirat. Apa sih keuntungannya? Dosa gugur. Pahala nambah tanpa harus berbuat, tanpa harus mengamalkan amal soleh. Pahala bertambah tanpa harus tobat, dosa gugur. Itu dosanya dikemanain? Dioffer ke orang yang menghinanya. Itu pahala dia peroleh dari mana? Dari orang yang menghinanya. Jadi kalau orang menghina orang lain sama dengan begini, nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Jadi orang yang menghina, yang zalim itu orang yang dermawan dengan pahala. Baik dia itu. Gak baik gimana sih, ini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Pahala dia gak seberapa ya. Orang yang zalim ibadahnya biasanya gopet tuh. Gopet tuh apa? Jelek asal-asalan. Gak seberapa itu pahalanya. Sudah gak seberapa zalim ke orang. Sama dengan ini pahala yang ya kata orang Sunda mah remeh na pahala na oge. Dicomotan satu-satu, dikumpulkan ada sepiring, setelah sepiring dikasih ke orang nih gitu. Sebaliknya ada seorang ditanggung sama dia. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang rugi yang menghina, yang zalimi. Yang untung yang dizalimi. Nah, jadi ketika di dunia dihina, direndahkan, dia tersenyum. Karena tahu konsep tentang hal ini. Dia untung, yang itu rugi. Orang yang menghina kontan dihukum oleh Allah. Dihukumnya berupa diambil pahala dan diberikan dosa. Yang dizalimi kontan dibalas karena kesabarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dosanya diambil, pahalanya ditambahkan. Makanya ini yang Allah perintahkan yang kita bahas kemarin. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi untungnya dua kali, ya. Ya, dengan dizalimi, dilakukan dengan perlakuan yang buruk oleh orang, dia teh sudah gugur dosa, nambah pahala. Terus dia berbuat baik ke orang, nambah pahala lagi itu. Double. Triple. Karena ada gugur dosa, ada dua pahala yang ditambahkan. Didatangkan orang yang paling menderita di dunia dari kalangan ahli surga, lalu dicelupkan ke surga secelup. Lalu ditanya, "Hei anak Adam, apakah kamu pernah melihat penderitaan? Apakah kamu pernah menderita kesusahan? Walaupun sekejap." Dia menjawab, "Demi Allah, tidak ya Allah. Aku tidak pernah mengalami penderitaan. Aku tidak pernah merasakan kesulitan walaupun sekejap." Jadi penderitaan masa lalu ketika di dunia itu sudah gak berbekas, tercover, tertutup oleh kenikmatan surga walau sekejap. Sudah, bayangkan apabila dia berada di surga sepanjang hayat tanpa ada batasan waktu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wassalam, yuqalu lirrajuli min ahlin nari yaumal qiyamah ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta taftadi bih fayaqulu na'am qal fayaqul qad aradtu minka ma huwa ahwana min dhalik qad akhadtu 'alayka fi dhahri adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ahli neraka pada hari kiamat ditanya, bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki seluruh kekayaan yang ada di alam dunia? Apa kamu mau menebus dirimu agar bebas dari neraka dengan seluruh harta itu? Jadi anggaplah dia raja di dunia. Seluruh kekayaan dunia tergenggam di tangannya. Tapi dia masuk neraka. Mau enggak seluruh kekayaan dunia yang kamu miliki itu dijadikan sebagai penebus kamu dari api neraka? Dia menjawab, ya saya mau. Ada enggak orang yang memiliki kekayaan seluruh dunia ini milik dia? Enggak ada. Orang terkaya dunia aja belum tentu memiliki 1% dari seluruh kekayaan dunia, ya. Enggak ada. Andai ada, dia mau menebus dirinya dari api neraka agar bebas dari neraka walaupun jatuh miskin. Kalau umpah bebas dari neraka masuk surga, miskin enggak? Enggak mungkin miskin. Di akhirat, di surganya, istananya seluruh perabotannya dari emas, mutiara, berlian dan seterusnya, ya. Apa kata Allah? Qad aradtu minka ma huwa ahwana min dzalik. Dulu ketika di dunia, aku menginginkan dari kamu yang jauh lebih enteng daripada ke seluruh kekayaan di dunia. Seandainya orang bisa menebus dirinya dari azab neraka dengan seluruh kekayaan di dunia, niscaya dia enggak akan mampu. Karena dia enggak akan mampu memiliki seluruh kekayaan di dunia, kan? Enggak mungkin tuh. Paling orang terkaya di dunia berapa miliar dolar kekayaannya, ya? Enggak ada yang sampai 100 miliar dolar, ada enggak? Enggak, ya, kalau enggak salah di bawah itu, ya. Hanya segitu. Enggak ada yang sampai 1 triliun dolar, enggak ada. Apalagi seluruh dunia miliknya, enggak ada. Niscaya dia enggak akan mampu kalau seluruh dunia harus dimiliki. Tapi Allah tidak menuntut itu. Allah menuntut yang jauh lebih enteng agar bisa selamat dari api neraka, yaitu kata Allah, aku telah mengambil perjanjian dari kamu ketika kamu berada dalam tulang sulbi bapak-bapakmu, yaitu satu, kamu jangan sekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini memang enggak perlu biaya. Orang miskin juga bisa bertauhid. Orang miskin juga bisa menghindarkan diri dari syirik. Untuk menghindari syirik, untuk menamakan tauhid enggak perlu biaya. Enteng. Cuma dengan perbuatan, cuma dengan keyakinan, cuma dengan i'tikad. Enggak perlu mengumpulkan seluruh harta di alam jagat raya. Ini enteng. Yang aku minta dari kamu, jangan kamu sekutukan aku dengan sesuatu pun. Fa'abait illa antusyrikabi. Tapi kamu enggan, kamu pengennya berbuat syirik demi kekayaan dunia. Di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini, yang intinya menceritakan tentang apa? Tentang dahsyatnya api neraka serta seluruh di dunia ini tidak ada nilai apa-apa untuk menebus seseorang dari azab neraka tersebut. Ada hadis lain yang diterima dari Ibnu Umayyah dari Maniyah umunya, ibunya. Maniyah ibunya Ibnu Umayyah. Yunsi'ullahu li ahli nar sahabah fa'idha asrafat alaihim nadahum ya ahlan nar ayusya'in tatlubun wa man ladhi tas'alun fayadhkuruna biha saha ibu dunya wal ma alladhi kana yanzilu alaihim fayaqulun nas'alu ya rabbi syara syarab fayumtiruhum aghlala tazidu fi aghlalihim wa salasil tazidu fi salasilihim wa jamran yalhabun nar alaihim. Kata maniyah Allah Azza wa Jalla ya membuat sahabah. Sahabah itu awan bagi para ahli neraka. Tiba-tiba awan itu menaungi mereka. Lalu ditanya ahli neraka, wahai ahli neraka, adakah sesuatu yang kamu minta? Apakah yang kamu minta di dalam neraka ini? Mereka ingat kepada naungan dan air ketika di alam dunia. Di alam dunia naungan terasa apa? Teduh. Air terasa sejuk. Bisa melepaskan rasa haus dan dahaga. Bisa ngadem gitu ya. Bisa berendam, bisa mandi. Membayangkan itu di cuaca yang panas, di dalam keadaan panas di api neraka luar biasa nikmat kan. Maka ketika mereka membayangkan itu, mereka minta nas'alu ya rabbi syarab. Kami meminta minuman kepadamu ya Allah. Maka diturunkanlah belenggu menambah dari belenggu yang sudah ada dalam diri mereka. Diturunkanlah rantai-rantai besi menambah ikatan rantai besi yang ada sudah terikat dalam tubuh mereka. Dan ditambahlah jamr yang lebih membakar dengan api dari mereka. Jamr itu bara, bara api yang menyala ya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhulul jannah." Ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk dalam surga. Kecuali kalau tiga golongan ini taubat, berhenti dari dosa-dosa ini sebelum matinya. Tapi kalau tidak taubat walaupun berhenti, berhentinya itu bukan karena taubat. Tapi mungkin karena enggak mampu lagi membeli, gak mampu lagi berbuat, gitu ya, dia berhenti. Tapi kalau umpamanya dia mampu, saya akan melakukan itu lagi. Tidak setiap yang berhenti dari dosa itu dianggap taubat, enggak. Tergantung berhentinya itu karena apa. Kalau berhentinya dia masih mampu berbuat, ya, tapi dia takut akan azabnya, dia berhenti, ya itu taubat. Tapi kalau berhenti, umpamanya seorang pezina, dia berhenti dari sana. Kenapa? Gak punya uang, umpamanya ya. Tapi dia kalau dalam hati kalau punya uang mau berbuat lagi. Atau uang ada. Kenapa kamu berhenti? Sudah gak mampu, sudah sepuh gitu ya. Kalau mencari juga gak ada yang mau. Akhirnya dia berhenti. Berhentinya dia dari zina itu bukan? Bukan tobat. Ya, tidak semua yang berhenti dari dosa itu dianggap tobat, enggak. Ya, kalau umpah dia masih ada obat kuat lagi yang bisa membuat dia gagah lagi, niscaya dia akan berbuat umpamanya. Ya, dia tidak taubat. Salah satu, ada tiga golongan la yadkhulun al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Pertama adalah mudminu khamrin, peminum khamar, pemabuk. Pemabuk gak akan masuk surga tuh. Kalau dia tobat, nah dihapus dosa mabuknya itu. Makanya ada pembahasan para ulama tentang taubatul ajiz. Tobatnya orang yang ajiz. Ajiz itu artinya sudah lemah, sudah tidak mampu berbuat dosa. Ya, ketika mudanya dia berbuat dosa, lalu hilang kemampuan dia berbuat dosa. Dia tidak bisa mabuk lagi karena kesehatan. Dia tidak bisa berzinah lagi karena memang sudah loyo gitu ya. Kemudian dia berhenti. Tapi dalam hati, aduh kalau saya muda lagi, kalau ada obat yang bisa membuat saya fit lagi, saya akan berbuat lagi tuh. Nah sekarang berhenti karena gak ada. Nah dia tidak tobat kan setelah mendengar kajian, aduh. Saya belum taubat, gimana cara taubatnya? Nah ini disebut taubatul ajiz. Taubatnya orang yang lemah. Maka wajib dia beriktikad di dalam hatinya, seandainya Allah mengembalikan kemampuan untuk berbuat dosa lagi, niscaya dia tetap akan meninggalkan dosa itu. Takut dengan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, iktikad itu saja. Berhenti menyesal atas perbuatan yang sudah lama. Dan seandainya dia memiliki lagi kemampuan itu, tetap dia akan berhenti karena takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga tiga golongan manusia. Pertama, mudhimul khamr, orang yang meminum minuman keras, mabuk. Kedua, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Ketiga, wa musaddiq bisihr, orang yang membenarkan sihir, termasuk percaya kepada dukun, tukang ramal, termasuk ramalan zodiak, ramalan bintang. Sekarang ini orang untuk berbuat dosa seperti ini gak perlu datang ke dukun, cukup ngunci diri di kamar bisa ya, berupa apa? Di HP itu sudah, nanya ke Mbah Google, bintang saya apa, gimana ramalan bintang saya di minggu ini, gitu kan? Oh, rizki ada seret, agak seret, tapi asmara menghangat. Akhirnya apa? Terpengaruh dia. Jangan coba-coba iseng, saya gak akan percaya, tapi iseng lah gimana. Walaupun sekedar iseng tetap dosa loh. Sama dengan apa? Sama dengan mendatangi dukun. Ada tiga hukum mendatangi dukun. Satu, bagus. Dua, buruk. Yang buruk, pertama datang dan percaya ke dukun, maka dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bersabda, man ata kahinan aw arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau ke tukang ramal dan dia percaya kepada omongannya, orang itu telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa orang yang datang ke dukun dan dia tidak percaya kepada omongan dukun, iseng-iseng saja, maka selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima. Sekedar baca kita ramalan zodiak gak percaya, asmara menghangat, ah bohong, saya baru putus umpamanya, saya baru ditolak ngelamar 7 awat sehari, semuanya ditolak, bohong ini. Gak percaya tapi baca, rizkimu saat ini seret, siap-siap ikat pinggang. Ah bohong, ini dompet saya tebal. Gitu ya. Sama kartu kredit. Kemudian ada kawan lama datang kepada kamu. Wih, amit-amit, pasti minta duit. Seperti itu, gak percaya. Gak percaya tapi dibaca. Sama dengan datang ke dukun tapi gak percaya kepada omongannya. 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya. Jangan iseng-iseng. Nah, yang terakhir ini yang bagus nih. Coba lakukan kalau bisa. Datang ke dukun untuk mendakwahi. Tapi harus siap-siap. Pak dukun, ini tuh syirik loh. Berhenti. Itu bagus kalau bisa. Waman mata mudhimul khamar saqahu Allahu min nahril ghuthah. Siapa orang yang mati dalam keadaan sedang mabuk? Ada enggak orang yang sedang nyekek botol mati? Ada. Ode namanya. Ode apa ade? Namanya si Ode. Lalu mati sambil berbuih gitu ya. Ada yang seperti. Siapa yang mati dalam keadaan sedang meminum khamr, maksud sedang meminum khamr mungkin saja sedang minum susu, sedang makan atau minum madu, tapi dia masih dalam kebiasaan mabuknya, belum tobat dari mabuknya. Siapa yang mati masih dalam keadaan belum tobat dari mabuknya, saqahullahu min nahril ghutah, Allah akan memberi minum kepada dia dari air ghutah. Ghutah ini bahasa Arab loh. Tapi para sahabat enggak paham. Mereka bertanya, "Wa man nahrul ghutah?" Apakah sungai ghutah itu wahai Rasulullah? Na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nar riha furujihin." Sungai ghutah adalah sungai yang airnya mengalir dari faraj-faraj para wanita pezinah yang terkena penyakit kelamin, melahirkan cairan yang luar biasa kotor penuh bakteri, itu diminumkan kepada para peminum khamer yang tidak tobat dari mabuknya selama di dunia. Di akhirat itu kayak gitu tuh, waliyadzubillah, ina'udzubillah ya. Kebayang itu, ongkek siata. Itu kalau tidak apa tadi? Tidak tobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskirat liyasqiyahu min tinatil khabal." Sesungguhnya Allah punya janji bagi orang-orang yang meminum minuman-minuman yang memabukkan, orang itu akan diberi minum dari tinatul khabal. Ini istilah yang dari bahasa Arab. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Wahai Rasulullah, tinatul khabal itu apa? Minuman apa itu? Dijawab, "Arqa, arqu ahlin nar wa asaratu ahlin nar." Keringat para ahli neraka dan asir para ahli neraka. Dalam di dunia ini ada asir. Asir itu apa bahasa kitanya? Jus. Nah, jus itu apa? Perasan dari buah-buahan diperas, cairannya itu. Asir ahli neraka adalah cairan yang keluar dari tubuh ahli neraka setelah diazab. Dibakar itu kan kebakar, ada cairannya yang keluar dari sana. Iya, keluar. Diperes, cairan persen api neraka itu disebut asaratu ahlinar. Itu yang diminumkan ke para pemabuk yang tidak tobat dari mabuknya ketika di dunia. Ya. Itulah beberapa jenis azab di neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari seluruh azab neraka, dari yang terkecil sampai yang terdahsyat ya. Nanti besok kita akan bahas siapa saja orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kita bahas agar kita bisa menjauhinya, bukan untuk diamalkan. Ah, besok ciri-ciri ahli neraka ya. Kita usahakan tuh agar miliki. Jangan dijauhi ya. Hari ini cukup sampai di sini saja. Kita masuki sesi tanya jawab. Ustaz, tadi malam Lailatul Qadar? Enggak tahu. Ada yang tahu ada ciri-cirinya enggak? Coba lihat hari ini pagi, lihat matahari ya. Mungkin bagi ahwat karena di Loteng bisa tuh lihat matahari. Sebelah timur, jangan ulah ke Kaler. Lihatnya kemana? Sebelah timur, sebab matahari terbit dari sebelah timur, bukan dari sebelah Kaler. Ketika saya nunjuk ke Kaler, itu mah Kaler nih, gak akan ada di sana, di sono. Terhalang oleh Gunung Selat Sawu tapi itu. Kalau bisa naik ke puncak Gunung Selat Sawu terlihat insya Allah. Saya masih umur 19 tahun, tapi sudah memiliki kemauan menikah karena takut terjerumus dosa zina. Ini ikhwan apa ahwat ya? Walaupun penghasilan cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari sendiri saja. Tapi kalau berdua cuma setengah bulan cukupnya. Setengah bulan sisanya gimana? Pertanyaan, apakah baiknya saya menunda sampai bisa berpenghasilan lebih yang dapat memenuhi kebutuhan dua orang? Tambahan Ustaz, minta tips biar dapat istri bermanhaj salaf. Iya, kalau tergantung kondisi, kalau memang sudah merasa wajib menikah, bilang ke orang tua. Berargumen dengan orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, ya silakanlah. Daripada kamu terjerumus ke dalam maksiat, silakan nikah. Gitu ya. Ini mungkin ikhwan ya, karena tadi sudah punya tanggung jawab menafkahi untuk istrinya juga. Kalau umpamanya sudah ada restu dari orang tua, apalagi orang tua nanya-nanya, kamu jomblo loh, udah 19 tahun belum menikah, ayo nikah, wah, silakan cari, ya, setelah dapat, kemudian silakan nikah. Terus bagaimana dengan gaji? Nikah itu pembuka pintu rizki, Allah yang jamin. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kalau orang-orang yang akan nikah itu keadaannya fakir, miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya, ini janji Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, iltamisu rizqa bin nikah. Carilah oleh kamu rizki dengan cara nikah. Lalu membacakan ayat ini. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, ibtagu rizqa bin nikah atau fin nikah. Cari oleh kamu rizki di dalam pernikahan. Lalu membacakan ayat ini. Itu ayat. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, salasatun yajibu alallahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Salah satunya adalah annakih yabghil afaf. Orang yang mau menikah dalam rangka memelihara kesucian dirinya. Allah akan bantu. Makanya para ulama menjelaskan menikah dengan niat untuk memelihara diri dari dosa itu termasuk salah satu di antara pintu pembuka rizki. Tadinya umpama gajinya cuma seorang seberapa umpamanya sejuta gajinya. Karena ini untuk sendiri cukup kan, kalau sendirian bujangan sehari anggap saja 30 ribu ya. Sarapan 5 ribu, cuma bala-bala ya sama kopi atau mie instan. Nah, siangnya agak banyak, umpamanya siangnya 12 ribu, makan malamnya 7 ribu, kemana-mana jalan kaki cukup tuh 1 juta sebulan sendiri. Setelah menikah jadi 5 juta loh ya. Allah akan mudahkan insyaallah. Bagaimana tips biar dapat istri bermanhaj salaf? Ya, cari di pengajian. Tapi ngaji jangan dengan niat itu. Ya. Saya sudah 3 tahun ngaji enggak dapat juga. Berhenti dari ngaji itu ya. Salah niat ya. Terus gimana kan antara ikhwan dan akhwat terpisah? Gak tahu siapa ahwat yang bagus atau yang tidak. Manhajnya yang bagus, yang benar atau tidak. Yang akidahnya benar atau tidak. Bisa nanya ya. Di kalangan ikhwan kita ada yang menampung CV baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan datang. Nih CV saya, tolong carikan yang CV-nya pas dengan saya. Kadang CV pas ini kayaknya cocok dipertemukan, berantem. Gak jadi ya. Ada yang begitu. Memang jodoh susah sih. Tergantung nasib. Minta kepada Allah, Allah akan mudahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Raja Bandung. Adakah kaitannya ketakwaan dengan seringnya diadakan acara itikaf? Karena di tempat dekat saya sudah sering mengadakan itikaf. Pesertanya saya puji dalam hal beribadah, sering mengaji dan sholat malam untuk mengejar Lailatul Qadar. Tapi dari segi kebersihan, dari tahun ke tahun masih belum ada perubahan. Bagaimana itu Ustaz untuk mencari solusinya? Terima kasih. Jangan-jangan di sini. Ada gak ketakwaan korelasinya dengan apa tadi, kebersihan? Iya, ya jelas ada. Nabi SAW menyatakan, At-tahuru syatrul iman. Ini yang sahih. Kebersihan itu setengah dari keimanan. Kalau hadis yang menyatakan an-nadhafatu minal iman itu dhaif hadisnya. Tapi ada yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama, at-tahur syatrul iman. Iya, itu kebersihan sebagian daripada iman. Yang beriman pasti bersih-bersih gitu ya. Nah sekarang kalau itikaf, beres itikaf itu mesti kotor. Selama itikafnya aduh runtah atau sampah itu buruk di juru, buruk di pantok, ngalayah di tengah masjid. Ya, ah itu harus dikoordinir oleh panitia. Ya bisa diserahkan kepada individu masing-masing. Sebab individu setiap peserta itikaf beda, ada yang apik gitu, ada yang jorok. Semuanya bersatu. Yang apik bersih-bersih, yang jorok ngabalak deh, ngabalak deh. Kalau yang apiknya emosional bisa berantem itu, ya. Bisa berantem. Nah, jadi dikoordinir oleh panitianya. Panitia menetapkan aturan umpama menyusun daftar piket. Dibagi peserta ini menjadi beberapa kelompok, 10 atau 7 kelompok. Satu kelompok, satu hari, ya. Umpamanya kelompok anu. Kalau umpamanya ternyata di hari tertentu kotor, kelompok ini diikom. Umpamanya tidak dikasih kolak pas buka. Ya. Umpamanya orang-orang pas makannya dengan daging, ini sama asin saja. Atau hanya nasi aja. Gimana lah diberi peringatan. Ya. Kalau panitia tidak mengkoordinir begitu, gak akan bisa. Makanya yang tegas. Ya. Atau kalau takut mengganggu aktivitas ibadah dari para peserta itikaf, panitia membentuk lajnah tersendiri, lajnah tukang bersih-bersih. Bila perlu dibayar orang tersebut karena kerjanya bersih. Pokoknya setiap anu ngabarala tanggung jawab dia. Beberapa orang tugaskan, 1, 2, 3, 4 dibayar. Maka dengan seperti itu insya Allah kebersihan tetap terjaga ya. Paling begitu solusinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang batalkan mengunjungi rumah orang tua untuk birrul walidain dikarenakan ia yakin kemungkinan besar akan terjatuh kembali kepada suatu maksiat yang dulu ia pernah lakukan di rumah dan ia sudah bertobat darinya. Apa ya di rumah? Apakah hal ini tepat Ustaz mengingat ia menghindari madarat daripada mencari manfaat? Kalau orang tua menginginkan kita pulang, yang apabila tidak pulang mereka kecewa, usahakan pulang dan usahakan hindari maksiat tadi. Saya gak ngerti apa maksiatnya, mungkin salaman gitu dengan orang-orang yang bukan mahram bisa dihindarkan. Kalau tuh ada reaksi yang dianggap buruk, itu lumrah, wajar. Awal begitu. Setiap orang awal mengamalkan sunnah, jadi omongan. Umpamanya dengan saudara-saudara yang ada hubungan kekerabatan, tapi bukan mahram. Seperti saudara sepupu, itu bukan mahram. Seperti kepada uak atau bibi yang menjadi istri dari uak dan paman kita. Kepaman, kebibi, adik ibu, adik bapak, iya mahram, ya. Boleh bersalaman. Tapi ke istri dari paman kita, istri dari uak kita bukan mahram. Lalu kita tidak bersalaman. Awal pasti kaget. Oh, biasanya cipika-cipiki, ini antel oge tidak mau. Pasti ada reaksi di awal, itu risiko dari sebuah pengamalan ajaran Islam di mana-mana. Awal pasti begitu, tapi lama-lama mereka paham, oh iya ya kita teh bukan mahram, seakrab apapun tetap harus dijaga. Mereka akan paham dengan sendirinya, lama tahun mereka malah akan mengikuti. Itu pertama. Kedua, tidak hanya di aspek itu semata-mata. Yang lebih penting tunjukkan kemuliaan akhlak hasil dari ngaji kita. Kalau umpamanya ada akhlak dari segi yang lain tetap bejat, ya, tetap azan berkumandang enggak lari ke masjid gitu ya, tetap omongannya kasar, lalu tiba-tiba enggak mau salaman, mereka kaget. Kenapa? Ya inilah ajaran Islam yang saya pernah ngaji. Oh, ke masjid hari-hari. Ke masjid enggak, waktu azan cuek aja. Bagaimana orang bisa percaya? Aspek ini ketat dijaga, aspek yang lebih penting malah diabaikan, ya. Aplikasikan hasil ngaji dari seluruh aspek, lama-lama mereka akan faham, ya. Jadi tidak harus dibenturkan dua kondisi tadi. Kalau umpah di rumah ada kemaksiatan yang dulu sering kita lakukan, apa enggak pulang-pulang selamanya? Tentu saja tidak. Orang tua membutuhkan minimal ketemu silaturahmi. Enggak cukup dengan telepon, SMS atau bantuan yang kita kirim. Orang tua seringkali lebih membutuhkan pertemuan langsung secara fisik. Ya, tidak hanya suara, tidak hanya sapaan. Telepon sehari 10 kali. Tapi tetap dibanding sekali bertemu, kualitas satu kali pertemuan fisik ini jauh lebih efektif, lebih berharga daripada 10 kali telepon dalam sehari. Jadi gak perlu dibenturkan dua hal tadi, tetaplah silaturahmi dan hindari maksiat tadi. Wallahualam. Ustaz, ya. Ya. Ada pertanyaan dari peserta itikaf di pada suka sunnah. Ya. Ya. Bagaimana, apakah saat ini neraka sudah ada penghuninya? Karena Rasulullah SAW diriwayatkan pernah melihat neraka yang penghuninya banyak dari kaum perempuan. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya. Tetapi negara apa neraka? Neraka ya. Kalau negara sudah banyak penghuninya. Neraka sekarang belum. Karena orang-orang calon-calon ahli neraka pun masih di mana? Di alam kubur. Termasuk Fir'aun. Dan bala tentaranya. Ya. Sampai disebutkan di dalam ayat bahwa hembusan api neraka dihembuskan setiap pagi dan petang ke Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yauma taqumu sa'adkhilu ala Fir'aun ashadil azab. Nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat di neraka. Maknanya setiap pagi dan petang itu mereka dihembuskan hawa dari neraka itu di alam kubur. Belum masuk neraka. Belum ada yang masuk ke dalam neraka dari penduduk dunia. Di neraka ada sekarang, makhluk ada, tapi para malaikat yang ditugaskan di sana. Di neraka ada bidadari neraka? Enggak ada. Yang ada hanyalah di mana? Di surga, bidadari surga. Enggak ada keterangan ayat atau hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa di neraka ada pasangan bagi ahli neraka dari kalangan bidadari neraka, enggak ada. Kalau di surga ya ada, ya ada wildan di surga, ada bidadari surga, ya ada malaikat yang terus membangun, mengembangkan dan menghiasi surga. Siapa orang yang melihara sholat 10 rakaat rawatib, ya Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, Allah akan bangunkan satu istana baginya di surga. Itu terus para malaikat menginikan, siapa yang berbuat begini Allah akan menanamkan satu pohon untuknya di surga. Itu terus surga berkembang, terus dihiasi oleh para malaikat sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, ya. Nah, adapun dari kalangan penduduk dunia yang pernah hidup di dunia, belum ada yang ke surga, belum ada yang ke neraka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menengok neraka, lalu dilihat seluruh penghuninya kebanyakan wanita, menengok ke surga penghuninya kebanyakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar langkah-langkah suara Bilal di surga. Itu gambaran kelak. Gambaran kelak setelah seluruh manusia masuk ke surga atau masuk ke neraka. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja pagi hari ini. Insyaallah kita nanti mulai jam 10, sekarang sampai jam 10, manfaatkan untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk hal-hal yang manfaat. Boleh tidur kalau ngantuk ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.